kata sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah bukalah semangat baru. Bukalah bukalah semangat baru. Bukalah bukalah semangat baru. Coba diam malah hanya tuk sejenak. Dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai setiap tujuan. Mentari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama. Esok mentari akan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan. Buka kita buka hari yang